Kama kasebut taya kaboga, tapi tetep cinta akang sanyana. Moa arek kapincut komo kagoda, komo deui mun akang cinta. Cinta urang sanyana ngahiji enggeus laksana. Cinta urang nu kacida Hanjakal mah kasebut taya kabo.